ada kartis lebih kawan. Duel kartis lebih. Permisi Horas. Baru pertama kali orang Batak disuruh dinyanyi dangdut. Gimana model dia ini? Tor-tor dibuat joget dah. Iya, pas. Subi, subi, ah. Oh, oh. Subi, subi, ah. Senggol, senggolan. Oh, oh. Senggol, senggolan. Iya. Egeni, geni. Jadi sekarang. Kalau di subi. Katanya sayang belum tentu neng jenis jenis dari sekarang kalau disuruh katanya cinta ala ku temurahan lo mati ho ya oke cumi cumi tak ohoi cumi cumi tak ya cenggol cenggolan ohoi Geni-geni dari sekarang yang gak disubit kagak disayang galak-galak inang sekarang kalau disubit dilempar sandal mampus yah. Tapi sayang kalau gadis patah hati sedang bercinta ditinggal pergi kurang ngokos akhirnya gadis manis bunuh diri cinta pertama ditinggal mati rantai gigi sama mamanya bilang pacaran situ sama preman ya. Cubit-cubitan, ohoy, yang dicubit-cubitan. Cenggol-cenggolan, ohoy, yang dicenggol-naidolan. Jadi-jadi, orang sekarang, sebab objeknya meledak terus. Bagi-bagi, jadi-jadi, jadi sekarang. Kalau ditanya bilang yang gak cengada. Oh, ah, jadikan barang ini. Usung lamar. Dan segala macam bisul. Atau asyik macam-macam yang bisa melendong. Ya, ya. Habis musik ini.